السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول الشافعين وأول المشفع. أو كما قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Artasipun aku besok waktu dina kiamat jadi penghulune anak cucu Adam, jadi pemimpinnya anak cucu Adam. Anak aku besok pertama kali keluar dari kuburan Kanjeng Nabi. Sebelum siapa-siapa Kanjeng Nabi yang terumbing mainkan syakwa anhul kubru. Wa awal syafi'in Kanjeng Nabi termasuk orang sing nyafaati dan umat-umat ini. Moga-moga sedaya para bakati hadir oleh syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawal musyafa lan kawitane wong sing diizini main syafaat oleh Kanjeng Allah Ta'ala. Ini janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin ingin menelia khususipun jamaah Masjid Agung Bangil. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan peringatan hari kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan hari akhir yang keberapa? Semakin tahun hijriah 1434. Karena Kanjeng Nabi go saking Mekkah Madinah ada mengatakan umur 51. Ada mengatakan 53. Kalau 51 berarti umur Kanjeng Nabi urip sampai hari ini beliau sudah berumur 1485. Dalam ilmu Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah Madinah itu umur 53, berarti Kanjeng Nabi sekarang ini berumur 1487. Jadi muga-muga kanca-kanca sedaya masuk keluarga kabeh muga-muga diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing sampean waca niki termasuk ayat sing paling bungahken, yang paling menggembirakan kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu fattabadum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim syai' kullu mriqin bima kasaba rahim. Surat At-Tur ayat 21. Artine sak temene wong-wong akeh ingat iman amanu wa tabdur ya tuhum anak turune niku padha iman. Bapakne iman, anake iman. Putune iman, buyute iman. Besok nang akhirat kumpul wonten swargane Allah Taala. Napa ninya? Bunga sampean iki. Watawen kuwi tu iman min al-haqna, tak petokno besok. Ana swarga tak petokno. Bapak, anak, putu, buyut, canggah kabeh. Asal siji syaratnya apa? Iman padha imani. Nah, terus ini apa? Nah, zuriyah ini kemakin kita bakas. Zuriyah yang kita bakas sekarang ini bunga alhamdulillah. Wa yulhaqu dzurriyah minas sabab adrab nasi sabab. Dan dipadakno. Iling-iling tuh, rungokno. Dan disamakan zuriyah menanasab. Al-Habib Ahmad bin Husin bin Bakar bin Suha terus semakannya Nabi Zuriyah bin Nasab juga ada Zuriyah bin Sabab ini kalau kali sampean bukan Nasabi Haib Ahmad bin Husin bukan karena beliau termasuk Sadah Alawi lah kita buatan yang apa itu senajan ngoten kita bukan Nasabnya beliau-beliau tapi mahabbah jadi niki wa dzurriyah bisabab wal mahabbah cinta senajan duduk keluargae duduk nasabe besok insyaallah kumpul bali nggih amat dilusin wonten sarganya Allah taala bil mahabbah sebab iki terusane fa in hasala ma'al mahabbah ta'limu ilmin kan ngaji kan Ahmad dilusin ngaji niki termasuk mahabbah sampean besok termasuk dzurriyah sampean au amalin utang amali podo senajan bukan nasab kalau hakku bilohok maka mereka berhak untuk dipertemukan dengan nasab-nasab contoh nih katalami dati koyok murid-murid alhamdulillah koyok murid-murid bi'annahum yulhakuna bi'asyahim mereka-mereka besok ono akhirat dikepedok no ambil guru-guru nih ini loh niki sebungan atau mana niki? Besok nak akhirat tuan nabi guru-guru ni. Walaupun kita itu bukan asal mereka, walaupun kita bukan anak turun mereka, tapi berhubung niki duriya bisa tapi mahabbah niku kumpul malih buka-buka gini, buka-buka gini. Alhamdulillah. Wa asyakul asyaki bilhaku nabi asyak. Gue guru-guru terus kumpul kafe. Niki janjinya Allah Taala. Walladzina amanu wattaban dzurriyatum biimanin alhaq nabim dzurriyatahum. Jadi dzurriyah niki dieling-eling, kaya-kaya sedaya dzurriyah ada dua. Siji dzurriyah bin nasab. Bapak, anak, putu, buyut, canggah terus sak menika. Wonten dzurriyah bisabab wal mahabbah. Kalau kalih bahas Asy'ari bukan apa-apa. Kalau bae wa'ab hasbullah bukan apa-apa. Bah kalau kita cinta, kemudian insya Allah termasuk dunia, karena mahabbah. Kalau kalian misalnya, senang kali kanjeng Nabi, nggak terlihat. Besok pertemuan kanjeng Nabi, insya Allah bakal mahabbah. Niki makin terang aku. Yang kedua, inkanu duna umbil amal. Kalau mereka lebih rendah amali, betul no. Jadi orang Jawa gendong indit. Amali kurang tapi petuk ambil kiai-kiai ini ulama-ulama guru-guru nih kepetuk besok nesarga nih susu otal buka-buka nge alhamdulillah ngoten wal aslu utai asal dalil asal bidalika izan ukunum ilhaq mempertemukan iku umu kaulihin nabi umumnya jauh di kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. rungokno niki semaan-semaan monggo umumnya jauh ni kan Nabi. Idza taqala ahlul jannata jannata waktu yang ahli surga masuk surga kabeh, mlebu kabeh. Mlebu kabeh surga. Seneng-seneng, Pak. Oh surga, bidodarine cepak. Omahe panggung cepak. Pakaiane api-api. Buah-buahane lengkap, seneng-seneng tok. Dadak ana wong mbantu tola-tole iki. Tolak-tolak. Menurut balik tolak-tolak. Kita gor, Mbak Menteri Duan. Balik Aspaja. kon dalih sapa kok talat-talat. Iki sergamu iki. Kowe dedaru tekmu pen kabeh. Apa panggung? Pakai sing api-api. Buah-buahan kabeh nek kabeh dalih sapa kan iku. Mending ngeten, aspajae ngeten. Salah haduhum. Maka mereka tanya, an abawi pundi bapak kula? Pundi mak kula? Wan zati, pundi bojo kula? Wan waladi, pundi anak-anak kula? Takon ngoten. Mlebu sarga, gak seneng-seneng tola-tolen dole bapak ini, dole mak ini. Dole bojo ini, dole anak ini. Hebat sampeyan, pahlawan sampeyan. Pundi. Ada Tuhan, bapak kula, mak kula, bojo kula, anak pundi. Siapa ada Tuhan ngeten. Ayo kalu. Oh, innahum. Mereka-mereka itu bapakmu, makmu, bojomu, anu. Tak boleh, kon. Kon ahli sebagai jamaah di masjid. Kon ahli maca Quran. Kon ahli silaturahim. Ahli sedekah, gak podo. Bapakmu orang anak masjid. Makmu orang anak maca Quran. Bojomu kan orang dikir, anakmu yang ngono. Oh, mboten. Protes. Protes, mboten. Ini apa ini? Datang kelah. Fayaqulu ya Rabbi. Ini loh. Di garis bawah ini. Ya Rabbi. Inni amiltu li walahum. Ayo. Inni amiltu li walahum. Giling-giling. Kula Gusti. Sembahyang. Jamaah. Ke masjid. Kaki kula. Kaki bapak kula. Ya walahum. Kula maca Quran. Kangge kula, kangge pak kula, kangge mak kula. Kula hajat tahajud, kangge kula, kangge bojo kula. Kula sedekah, zikir, wirita kangge kula kaliyan anak kula betembur kula. Dari Allah Taala. Hei Ridwan, wa izzati wa jalali, jemputen bapak nih. Lawan sergo, mak abi anake. Marono makne, sergo abi anake, bojone aneh kabeh alhamdulillah. Niki. Bayu baru diilhakin bihi dari bapak ni, mak ni, bojone anake dipadani, dikrumukno, diputukno bae anak-anake wae. Alhamdulillah. Mergane monggo para bapak sing hadir niki kita sing kata-kata ibadah nang Allah Taala, muga-muga saged ngangkat derajate wong tua nggih, saged ngangkat derajate anake, bojone kabeh iki. Ittabi'il haq, ilhatno zuriyah. Ulangi lagi, ulang menir. Duria ada dua. Siji ada duria bin nasab. Bapak, anak, putu, boyo, canga. Ada duria bersabab. Juga apa-apa, mahabbah. Ulang menir. Mahabbah, sampai dosen. Termasuk duria. Kita bukan sadar. Alami bukan anak kajian Nabi. Tapi kita kajian Nabi. Besok betul. Moga-moga mawon. Itu nggih. Jadi perlu nih menanam rasa cinta datang para habaib, datang ulama-ulama, kiai-kiai, orang sing soleh-soleh. Besok muga-muga kumpul dengan mereka onyo surga di Gusti Allah. Lah perlu malam rebut dua cuma ini. Kedua, niki loh. Anas bin Malik, beliau termasuk sahabat yang dekat kali Nabi. Bukan anak turun nih. Bukan. Malah sahabat Ansor beliau itu. Anas. Sahabat Ansor. Kedina. Bukan apa-apa. Tapi beliau ini Masya Allah. Kumpul kan jadi 10 tahun. Jadi ibu ini. Ya Rasulullah ini kalau aku unes. Kesannya dia ada jenengan. Iya. Jadi anak mari cilik. Umur 10 tahun. Bodoh banyu kaki kaki Nabi. Ini kan air kan itu kan Nabi. Gini dia akan sadar kanjeng Nabi, mari kita kanjeng Nabi. Itu Anas kape, Anas kape. Barangnya dekat. Kalau kanjeng Nabi, maha bakal kanjeng Nabi, Masya Allah. Padahal beliau bukan turun kanjeng Nabi, bukan sadar, bukan duria, bukan ahlul bait, wis sahabat. Ini apa niki? An Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Inna rajulan ana siji wong lanang. Semak lho niki, penting lho semak kabeh. Sa'ala matur rajul annabiya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. niki mari pengajian niki ada masalah 4 masalah sembahyang nggih. Tengokno niki, masalah sembahyang. Dadi iki paru-paru kangge aspaja, paru kangge sembahyang. Nggih. Takon kang jare kau, salah annabi, anisa. Saking tekane dina kiamat. Den takon dina kiamat. Ana ajani sallallahu. Takola mata rajul. Mata saat Kanjeng Nabi kapan nggih dugine dina kiamat? Kapan Kanjeng Nabi tekane dina kiamat? Bareng takon Kanjeng Nabi, "Kola wa ma adzallaha? Apa sediamu? Apa sangumu untuk menghadapi dina kiamat? Apa? Sangumu apa? Siap-siap apa kan ibu menghadapi dina kiamat?" Siapa enteng? Kola la saya. Orang buat kata nopo nopo kan jinati. Ya Allah, buat kata sampai yang ini. Kalau buat kata nopo nopo, cuma illa anni uhibbullah wa rasulah. Ini gitu. Uhibbullah, mahabbah. Ini mau. Duria mahabbah. Cuma kalau ini cinta kali Allah, cinta kali kanjeng Nabi, panjenengan kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Jawab dia kanjeng ini mantep. Kenapa? Kau palu. Anta man ahbabta. Oh, lek ngono, besok kono akhirat kumpul apa kok senengi aku? Kumpul wong sing kok senengi aku. Alhamdulillah, Anas kepir mati nang mular. Anas njero kamar jenenge jeneng kamar. Kepir mati nang jenenge Anas mular. Anas iki lho. Melayani jari 10 tahun mular. Lah kita malih bukan apa-apa. Tidak apa-apa kita dibanding Anas bukan apa-apa. Nangis Anas. Ya apa? Masya Allah dari ini. Ya apa yang meningin? Meningatkan. Kalau Anas. Fama farihna. Aku gak tahu bunga. Bisa'in. Dengan sesuatu. Farihna dikali Nabi. Kaya bungaku. Mireng. Jauh dengan jenati. Gak tahu bunga. Ini bungaku. Kajina bau, kajina wedau, anta ma'an ma'ad jatta. Kon besok, ono akhirat, ono jul, bakal petuk, kumpul, abe usir, kon cintai aku. Anas nangis, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada aku, jadi Anas. Ye. Wa ana uhibbun nabi. Aku cinta kali kajina nabi. Ya napa? Aku cinta ambek Kanjeng Nabi. Abu Bakar, aku cinta Abu Bakar. Abu Bakar iki lho, si belan mesti cintaku. Wa Umar aku cinta ambek Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayangno Anas bin Malik. Radhiyallahu an pelajar aja 10 tahun cinta ambek Kanjeng Nabi, cinta Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu. Bayangaken. Bayangaken. Jadi sampean sedaya sing hadir niki, ayo kita menanamkan cinta datang Kanjeng Nabi datang sedaya sahabat terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kok nggih? Ya besok petuk gitu. Walaupun kita bukan apa-apanya mereka. Bukan agama mereka tapi kita cinta mahabbah. Itu namanya mahabbah dzurriyah. Wa arju lan arep-arep ingsun an aku nama ahum. Muga-muga besok aku nang akhirat bareng Kanjeng Nabi, bareng Nabi Abu Bakar, Nabi Umar, arep-arepe Anas. Anas muga-muga besok aku kumpul karo Kanjeng Nabi, kumpul karo Abu Bakar, Umar. Iku Anas iki. Sobat dekat Kanjeng Nabi lah kita niki. Oleh apa yo? Oleh apa sama kali kula? Enggak ada apa-apa aja kan dibanding karo Anas maning. Ngono niku Anas iku nangis. Saking bungae kepada dari Kanjeng Nabi antamaan ahbabta. Wa an arju an akur ma'ahum fi hubbi iyaum. Aku harap-harap besok kumpul belakang mereka cintaku nang beliau Kanjeng Nabi. Jadi nang beliau Abu Bakar Umar. Wa illam akmal senajan aku gak ngamal jadi ini loh. Senajan aku gak ngamal dimis amalin kaya amalin mereka. Anas kaya ngono kelakuane gak rumoso api. Lah kita mana? Kita dia nopo? Oleh apa kita di kiai? Oleh apa? Lek boten cinta kali Kanjeng Nabi, kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki arti daripada firman Allah walladzina amanu fattabi'u dzurriyyatahum biimanin alhaq nabiyyin dzurriyyatahum. Yang ketiga. Niki mali niki empat, keempat nggih. Inna Umar Khattab radhiyallahu an. Umar Khattab niku sing tegas. Manusia yang tegas, berani. Yang bisa mengembangkan Islam seluruh Asia. Seluruh Eropa kepada Khattab. Ngelamar. Ngelamar putri ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kontrak. Jadi, ya Allah, dia ngomong sian itu. Benci ini, tek sian kepada Khattab. Tek sian. Padahal kepada Khattab mantunya Ali bin Abi Thalib. Mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini gitu. Saya nopo alase orang-orang Syiah kok benci Abu Umar apa alasan? Umar Khattab termasuk khalifah kedua, termasuk mantune Ali bin Abi Thalib, termasuk marotan Kanjeng Nabi. Umar Khattab ini marotan Kanjeng Nabi. Dalam sejarah Hafsah niku pun Kanjeng Nabi Umar Khattab dekat Kanjeng Nabi. Jadi marotan Kanjeng Nabi mantune Ali bin Abi Thalib. Apa isa? Apa isa niku? Ngeten, ayo rono. Khotoba ngelamar. Inna Umar Khattab khotoba ila Ali bin Abi Thalib. Ngelamar ibnu tahu anak wedoke Ali bin Abi Thalib. Jenenge Ummu Kulsum. Dadi jenenge Ali bin Abi Thalib gak ada putri namanya Ummu Kulsum. Ila madale pada Khattab. Sako Ali yo. Dari Ali iki ngene Umar. Ummu Kulsum tak sediakno kanggo iki lu bisa nane dari Ja'far. Pakai nama aku ae. Pakai nama aku ae. Innama habistu banati ala bari Ja'far. Iki mikusum iki tak tahan. Besok-besok bakal tak kayak no bisa naku dari Ja'far. Jadi kalau Umar makso angkis ni angkis niatah, guys. Kami nama apa ya Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, hey Ali. Ma alal zahril ardi. Subari Umar. Ma ala zahril ardi. Ka ono Ali. Menungso sing ndukure bumi gitu. Rajulun. Seorang laki-laki. Yar sudu sing jaga bojone melihat gak ono tak jaga anakmu. Oh cara ya Allah hebat ngono dulu ngelamar iya rek lek jalan ngelamar ku dulu kok tanggung Pak anak sampe anak sandangi pangani ngono lho Pak yo muni wali ki aku gak ono Ali wong lanang sing jaga koyo aku ben khotem dadak min khusi subatia. Saking bagusnya ngancani Ummu Kulsum, ma asukoyo aku joko. Aku Ali, yes, aku dia PM. Ummu Kulsum PMS. Paul Ali, Pat Paul tu, yes. Wah, tu baru demikian. Nabi ada di toilet. Menurut tapi dari awal ini ni, dari Khalifah, matu nama masjid. Longgo, pada gini antara mimbar ya kajian Nabi, abe, kan kajian Nabi. Hei, muncul majirin. Aku mau tolong apa? Bunga no, di anak. Gini. Gini asal lagi. Raja Umar, ini nama jenis mahajirin. Kepada Khattab, yang ini kelompok mahajirin. Ini pun ini, Baina Qabil Manjadi. Antara ini, Kasihan Kanjeng Nabi lah mimbar. Pakola, Rafa Uni, tarafuk. Aku ucapkan selamat bahagia. Selamat menuju hidup baru. Kanca-kanca. Para fa'u, ye muga-muga sampean barokah. Mesinten sama Dr. Khattab. Karo, mesinten. Faqalu. Mereka hadirin tanya, "Diman ya Amirul Mukminin?" Sampean kawin kali sinten? Wahai amrin qala ibnati Ali bin Abi Thalib kelawan putrine Ali bin Abi Thalib. Masyaallah ya napa ngono jare antara Ali bin Umar bentrok wae ada itu gawe kanu Syiah untuk menanam kebencian sampai mendapat top. Padahal tidak ada apa-apa, ada betul kan tidak ada apa-apa. Malah Ali bin Thalib ngepek mantu bayu mendapat top. Kalau hotop sampai putranya Ali bin Thalib, kayak oh ten itu jadi ini pertentangan kayak wah, itu kayak gantung Syiah untuk menanamkan kebencian terhadap pada hotop radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan sampai Anwar, baik bahagia, baik turun-turun, rohayu, sabah, ya. Sumansa yuk biruhum ini lho aku iki ngawini dengan anda ini jadi aku antar bahasa ini aku nasab sabab ini aku ngawini putrinya Ali bin Abi Thalib lah Ali termasuk ahlul bait. Ali bin Abi Thalib termasuk ahlul bait. Kepingin aku kodoh ngawin lho kepingin aku termasuk ahlul bait kaji Nabi walaupun aku sampai putrinya Ali bin Abi Thalib ini ansa atu mandang sopo Umar innan nabiya kola bapak no disemak ini gilu malam rebut ulangi lagi innan nabiya kola kullu nasabin tiap-tiap nasab sopo is nasabin sopo is haba nasabin rojo haba ku nasabin sopo is wasababin sebab apa mungkotiun putus yaumal kiamat gak berduli anak sapa gak berduli nasabe sapa sebab yo apa gak berduli putus kecuali illa nasabi wasababi iki sak arep-arep ya iki sak arep-arep besok aku iki iso terus langsung nasabe kanjeng Nabi sebab putune kanjeng Nabi iku tak kawin kudu cucu. Oh, ten. Politik kan politik. Tapi sambut kan kajian Nabi. Politik. Jadi walaupun dia itu gak termasuk ahlubat, tapi ngepek ahlubat. Dikarwo, Umi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Bah, bakuntu sohibtu. Aku ngajari kajian Nabi. Kajian Nabi sahabatku. Kanjeng Nabi panutanku jadi lah aku iki wah batu ayyakun hadza aidon salahnya aku iki sama dengan Kanjeng Nabi aku juga duri Kanjeng Nabi iki lho iki kerja rek aja ngawasai mandi iki dari Umar aku iki sak liyane sama dengan Kanjeng Nabi juga aku iki nasab Kanjeng Nabi apa sebab bab putu dengan Kanjeng Nabi umilku suka awet. Siapa ya? Haniki. Kenapa dia kata Nabi Dawud? Kullu nasabin wasababin mungkati on jamul kiamat illa nasabi wasababi. Termasuk sababi ini sampai yang kali kulo. Termasuk sababi yang kali kulo. Kenapa niku? Sampai yang duduk anak kudu kata Nabi antum bagai ahli bed bukan wong Jawa dari wong ngene akwal tapi berbeda mahabba insyaallah besok ana akhirat pedok ale kanjeng Nabi muga-muga termasuk napa niku duriyai kanjeng Nabi iki wau walladzina amanu wa tamin duriyat bi imanin alhaq nabi duriya la duriku adriya bisab nasab wa bisab. Jadi dua kali ono zuriat bin nasab bapak anak putu buyut tangga dia sabab mahabbah wawal mahabbah alhamdulillah sampean kali kula sing cita-cita di ulama-ulama ember habaib artinya bener sing ele-ele ojo Muhammad bin Husain Abi Syekh ngoten lho niki pokok sebab habaib perlu nih besok kula kan mari termasuk zuriat para habaib muga-muga mawon alhamdulillah. Anak ada tulisan yang makin tinggi. Sekarang kita beralih pengajian kedua. Ing menika masalah salat. Rumana niki usulan saking Al-Mukarram Bapak Haji Imam bin Umar. Tak nur sakit malah sembahyang sampean nggih banget nggih. Rumono ada 4 pertanyaan. Pentil niki. Ada 4 pertanyaan saat sembahyang. Ada teman takut kula. Pak Nur nopo? Ya nopo carane kita melakukan sembahyang sunat rawatib? Waktu sholat jaman jamaah. Hanya itu nah. Rawatib niku yang paling unggul, yang paling kuat rolas. Lakon ono. Nah, rawatib niki iso napa niku genteni sembahyang kita sing perduan itu sing kurang. Kurang khusu, kurang tumu'ina, kurang hudu, kurang tarkib. Iku zat ditambani ambek rawatib niki. 12. Hitung. 2 rakaat sebelum dohor, 2 rakaat setelah dohor, 2 rakaat jarak asar, piro 6, 2 rakaat setelah maghrib piro 8, 2 rakaat setelah isya berapa 10, 2 rakaat sebelum subuh. Wah ini deh, aja sampai tinggal lu, aja anis, gisai mawon, masudi, ye, 2 rakaat sebelum subuh. Rokatal fajri khairun minat dunya wa mafia. Aku nono, temenan lah aku nono ini. Ulangi 2 rakaat sebelum dohor, 2 rakaat setelah dohor, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Lah iki umpama kita sebagai jamak, dohor di jamak ambil isya ambil asar, bagaimana? Saya jawab. Sampean lungo. Nang di nang Semarang. Jamak. Ana gene pun di ning Jonegoro nang di. Ono gene Tuban. Jam ais. Lah rawatib, lah kono ono. Cara ndi? Sebelum sembahyang dhuhur, rumono lho. Ya kanca-kanca rumono, sebelum sembahyang dhuhur, usolli sunnatan qabla dzuhur. Ngerti nggih? Sebelum dohor, jamak dohor dasar, usolli sunatan qabla dohor. Barokat salam. Langsung dohor. Pada dohor, asar. Kalau bisa, berterasa bisa. Jajal jaman itu antara dohor dasar langsung. Salam dohor, langsung asar. Lebih ada dohor. Mari asar, ini kira kau bisa jajal. Ngerti ya, ngerti betul. Kok ngomong syarat? Ngerti betul. Ulang mana? Jokli. Iyo tipis lambire ya. Sebelum sembahyang dohor, qobla dohor. Mari wadhor, dohor. Jamak bi asar. Mari asar, tak dia dohor lakon. Mari bang asar, mari ngono, qobla asar. Saat ngoten. Iku jenenge sembahyang sunat rawatib yang dijamak. Sing jamak itu sunat rawatib, ndok jenenge sedune. Lah emang bisa, gak usah qobliyah. Kenapa? Maghrib dijamak ambil isya. Maghrib isya. Langsung maghrib ya rakaat, salam langsung isya. Mari isya, tak dia maghrib, tak dia isya. Oh, telur. Berpikir dia, ya. Kadir ya, kadir. Onim. Jadi lah maghrib, ambil isya jamai, gak usah qobliyah, maghrib gak usah. Langsung bagian maghrib ambil langsung terus baca isya. Lakon nono lo, kafe lo kusun. Kalau boten ngongkon sampai kerja sudah saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Untuk apa? Untuk nambeli kekurangan itu lo, lore kurang khusus dan itu. Kedua, Bandur Bandur, saya sering lihat ada orang salah sembahyang langsung sujud. Ayo. Itu bagaimana hukumnya? Kalau sering kondok, kondok-kondok saya, sujud itu hanya ada 5. Siji sujud sembahyang. Loro sujud ke makmum mengikuti sujudnya imam. Anak mamas buk kari oleh rokaat teko. Jatuhnya imamnya sujud dari salam, melok. Ternyata gak nopo melok. Itu namanya sujud mengikuti sujudnya imam. Tak melok, batal sampean. Sujud apa mereka? Gak roh salah, melok. Oh. Itu namanya sujud mengikuti sujudnya imam. Tiga, sujud tilawat. Sujud tilawat. Pas juda waktari sujud roto. Tiga. Empat, sujud sahwi. Sujud sahwi. Lima, sujud syukur. Kalau sampai mari sembahyang, sujud apa ini? Dungo ini. Loh, gua kadang ngetan, tapi yang ngulon, ngetan, kita paling ngerti dungo itu. Oh, cuma sujud. Kata lu, ini jawaban saya. Ini penanya, konco-konco kita konek. Jadi sujud itu lima, sujud itu sembahyang, sujud itu makmum, mengikut jenam, sujud tawi, sujud silat, sujud syukur. Bagi loro, yang tiga, dua kali. Sujud sembahyang dua kali, sujud itu makmum dua kali, sujud mana? Tawi dua kali. Dari siji, sujud syukur itu lama. Lek sujud tilawat, dengok no. Tak kenal no, dengok no, ojo gawe ae. Lek sujud tilawat niku kalau di luar salat kudu takbir. Kemarin lagi wasjud wa tani dak Qur'ani Allahu akbar sujud sajada wajah alladhi khalaqa wa sawara wa syaqqa samaa'a wa ghalaqa al-ardha logo salam. Jadi sujud tilawat kalau di luar salat siji takbir, loro sujud, tiga salam. Tapi sujud tilawat di dalam sembahyang, kalau takbir, takbir mengikuti sembahyang, ada loh. Salam itu sembahyang. Paham gak? Sujud syukur. Abdul Qadir, alhamdulillah, ente dapat cucu ganteng, ya, cucu ganteng, lahir selamat, alhamdulillah. Sewuju loh. Pak itu tidak oleh. Salli ya khazali. Sujud. Ya sujud. Allah Akbar. Sujud. Langsung. Anda waktu sujud tahu itu. Sujud itu berdiri boleh. Duduk boleh. Ini paling gampang logo. Logo. Ini. Allah Akbar. Sujud. Logo. Salam. Satu kali. Happy ngerti ya. Ngerti ya. Yang ketiga, sampean lek iso ojo sampe ninggal sembahyang witir. Tam yo, ya, ojo sampe ninggal sembahyang witir. Titik-titik witir satu rakaat, paling banyak 11 rakaat. Imam Bukhari, rahimahullah taala, selama hidup sembahyang dalil itu 13 rakaat. Imam Bukhari peletak hadis Bukhari, penulis Imam Bukhari itu seumur-umur sembahyang dalil 13 rakaat. Sing 2 rakaat sembahyang badal wudu. Tahu bermudu, tahu atau tidak? Tahu kagak? Mari wudu sembahyang sunat. Usul itu ada badal wudu mana lho rek? Jelok potongan tak tahu dari orang ini. Jelok potongan tak tahu dari orang ini. Sunat ya. Eh? Langsung berdua. Ya pengarai. Oh jelok Islam juga apa biayi? Ya biayi apa? Mau jelok kape. Pak jelok wudhu ditinggal. Komlia bagia ditinggal. Rugi sampai anak. Rugi sampai anak. Jadi apa? Jadi sampean Imam Bukhari 2 rakaat ba'dal wudu 11 rakaat witir. Imam Bukhari sama hidup. Kan 13 rakaat. Lalu pertanyaan, Pak Nur, kalau niki sudah witir, kayak itu hitungan nih. Kan itu gitu, Allahu Akbar, witir lebar. Jawaban itu terserah sampean. 2 2 2 1. 2 2 2 2 1. Hotel. Kayak itu enggak apa-apa. Kecil eh sampai sunat maghrib, ini maghrib sunat salah seorang akhir. Ini bahas usul ibadah cukup. Tapi tetap seramaian. Ini jawaban gue loh. Jadi kontes yang takon. Bagaimana saya jadi tanpa ada hitungan? Kau apa-apa? Usalli. Surat al-Fatri. Allah Akbar. Jadi loro siji. Pokok hajur. Ini masalah ketiga. Lajeng. Kalau betul kitab. Tafsir Sawi. Juz 3. Halaman 91. Tafsir Sawi juz 3 halaman 91. Ngeten. Niki waktu mulutan. Niki ada kanca-kanca takon dulu. Pak Nur. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Kata nggih ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu membawa rahmat. Napa Nabi liyane begitu? Jadi kita bulan yang lalu pertama kali muncul kita akan pulang ngoten. Pak Nur, apa nabi-nabi lain? Nabi Adam, Iblis, Ibrahim, termasuk rahmatan alamin. Ini kita cerita apa nih? Tafsir Sawi juz 3 halaman 91. Kalau baca ni lagi, An-Nabiyya saat mereka jadi nabi, ikunah surahmat. Jadi kalau nabi-nabi lain pembawa rahmat, tapi nabi kajian nabi rahmat. Jadi kajian nabi rahmat. Masya Allah luar biasa. Kayak nabi lain itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu membawa rahmat. Nang kaum ini. Nang kaum itu. Kayaknya yang bawa rahmat yang alami. Kenapa? Karena beliau, zatah beliau adalah rahmat Allah Ta'ala. Kul bifada lillahi wabi rahmatihi wabi dhalika fal yafrohu huwa khairum mimma yajma'un. Kita arep-arep fadali Allah Ta'ala. Arab-arab rahmat Allah Ta'ala. Termasuk rahmat adalah keutusan kanjeng Nabi. Kecil rahmat adalah keutusan kanjeng Nabi. Rahmat kanjeng Nabi sendiri merupakan rahmat. Yeah. Dan Nabi lain membawa rahmat. Nah, umat mati. Kanjeng Nabi kafir. Termasuk kaya binatang-binatang oleh rahmat kanjeng Nabi. Oh, dari Masya Allah. Alhamdulillah. Niki untung para bapak, para sini joyo. Kita menjadi umat kanjeng Nabi. Untung saya itu. Untung teman-teman saya biar niku umat dari Musa niku ono umat Musa niku berapa? 900 ribu. Jadi siji mati 900 ribu mati bareng. Kalau gak bisa ini kebocan bisa ya apa ada sesuai di sisi akhirat saya tobat ngono loh ya saking mulianya kali kita kak muhab sallallahu alaihi wasallam. Jika ada empat lagi perencanaan saya harus bayangin marbu insyaallah. Ini tengono teko iki, ala gak udan ae, gak usah nyoba cepet korek. Nyunyut sampean ya. Pun kemawon. Jane padangan tiap masalah salah kemonggo, monggo. Niki nang ngeten alhamdulillah. Pertanyaan kula 10 hari yang lalu kula iso njur kitab. Kitab Tafsir Sawi juz 3 halaman 91. Ini kuwi. Jadi kanjeng Nabi nafsur rahmah. Hakikat Nabi rahmatis. Bukan barok mat, jom barok otomatis. Wong nak dan jiwai kan jangan barok mat, kalau dia itu barok mat kita. Mama, silakan. Bedin, kita akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sholat, Ustaz. Mengenai syarat-syarat seseorang menjadi imam. Di dalam hadis dikatakan pertama, syarat pertama adalah akrohuhum. Dijabarkan oleh ahli-ahli ulama-ulama akroh, termasuk akroh adalah syarat utama. Terus ada syarat-syarat yang lain termasuk juga tidak melakukan dosa besar gitu. Bagaimana kalau di Bangka ini banyak orang yang dulunya muda-mudanya itu lap kan, terretes kemana-kemana, terus agak tua dia menekuni, dia tobatlah kasarnya ya. Terus dia dijadikan imam di satu kampung, yang di kampung itu masih ada yang lain cuma masyhur. Bagaimana sholat, hukum sholat kita di belakang orang tersebut? Alhamdulillah, pertanyaan yang antik ya, sing antik, cuk nomo binang pretes. Nah, di mana ini? Karena akhir tobat, oh tobat itu tak bisa nih. Habis. Karena tobat, ya lah jenak anak itu tubuh, lo tahu batan nasuhah, habis. Itu lo jadi apa ya oleh ya dan iman. Kok gak rona mana, catena ya dan iman. Kok enak kok. Iya tidak apa-apa. Pokoknya saya ini saya. Aja. Oh, saya lagi jadi imam ini. Padahal orangnya pinter. Caranya jenengi, bacaannya baik. Ya ikut jadi imam. Jadi biar-biar ini. Jadi menurut kitab Salman Al-Qurdi, siji akro. Loro akro. Peruturan ini. Tiga aksan di Saudi. Jadi akro ini siji. Jadi pasir. Macam ini tu. Kalau pasir ini kurang kawan lagi, tempat berhenti, loro tempat kasih itu, telu tempat amalan bacaan itu. Apat mandek ini gitu. Kau tetap mandek ini. Kadang-kadang masya Allah, tak ngerti lagi tu. Enak-enak no lagu ini. Mandek tak cocok ni lagi tengini. Macam ni. Terus kopi pun gak cocok mandeknya di sini mawon. Inna lanudiu amala amili minkum min zakarin wa unsa. Oh itu bener ya. Oh, enak bacaan enak, lagunya enak. Dan pun ini inna ini neta tuh lanudiu amala amili minkum min zakar. Loh ya kan ini apa pun juga itu ini jangan sekali bawa. Jadi ini cemburu ya, udah lagu enak, orang enak kok pandai kita cocok belas. Inna lanubiu amala amilin minkum min zakar. Cemburu, ketawa zakar ya tiada dari. Bahkan ini masalah siah mungkin kedua. Masa ada siang dikingin, kita mengusahakan, tapi masa sembah ini perlu. Tapi mana hukumnya sembahyang kadang kebuan, tapi mana dikini sembahyang kini, kono jurnal sembahyang, itu kata masalah masuk semua. Kan ngerti nih, kono sembahyang jurnal mati, beri gaya dewi. Dan gimana hukumnya, mana lho? Iya, teman-teman itu kata kata niku. Kono jurnal muar, masa khusni jurnal mati, sembahyang kini gaya dewi. Ngawur, gini-gini. Kan ngerti? Pun. Tawassul ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi as-sami wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi as-sami wa taraji as-sataya jiratal alamin ya uailal juti wal karam alu baitil mutafaturi amanul adifat zakiri alu baitil mutafaturi amanul adifat zakiri syufi Islama kaca api suna, ya Rasulullah salamun alik, i'ashani wa taraji, ya Rasulullah salamun. الشان والدرج حسد يا جيرك الألا يا أهيل الجود واستفل للنجاد إذا خفت من توفى لكل واستفل للنجاة إذا خفت من توفى لكل أدب فيها لا تكون كذا واتسم بالله واستعين يا رسول الله يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج حسبك يا جيرة الألا يا أهيل الجود والكرم ربي فوق النار ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم رب فوق النار ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤفاتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أسفت يا جيرة الألا يا أهيل الجود اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.